Ikra ya Hana, Mbak Sofia. Yang jaring di titik kosong yang mana? Yang hiro. Hiro itu bukan farok. Bukan farok, bro. Jadi inget. Hiro itu. Hiro itu yang semisalnya. Dengan menggunakan Mazda. Baik. Awal misal nan dulu ayatu rona al mudir nan dulu ya al mudir iyan sani uridu an yuk ijabun mudar itu minafas kami ingin agar takru mengeluarkannya sebutlah uridu Iyahu dulu baru menafas ni. Uridu ikhrajal mudarrisi iyahu menafas. Kami ingin apa? Maknanya sama. Kami ingin pengeluaran Pak Guru. Ya. Pak Guru mengeluarkan gitu enggak apa-apa. Kan itu idhofatul masdar ila fa'ilihi. Idhofatul masdar ila fa'ilihi. Masdar diidhofahkan kepada pelakunya. Jadi secara lafad mudah di situ mudhof ilaih, tapi secara makna fa'il. Nah, terus. Dari uki buka terami aku mencintai engkau lebih banyak siapa yang engkau mencintai aku. Uhib buka aksar min kubika min kubika apa? Iya ya. Ulangi. Uhib buka aksar min kubi min mahabbatika mahabbatika iya ya. Aku mencintai engkau lebih banyak dari kecintaanmu kepadaku. Mana ya. Kalau tadi apa belum? Muhibbi. Ubtika. Boleh min muhib. Manya masdar. Masdaria bukan mahabbah, bukan ma panjang, mahabbah. Masdar ma apa? Bukan, ya bisa hubba, bisa mahabba. Min hubbika boleh. Atau min mahabba tiga, iya. Manya itu sudah gandeng, masdar mim. Bukan ma dengan alif, mahabba. Saya? Sudah? Saya main nomor berapa itu? Tiga. Saya berikutnya. Soalu tamrin tamrin asami nah atib anil as'ilatil atiyati ala hiraril misal jawablah soal-soal berikut ini atas semisal contoh. Contohnya aina kita bermudir ataituhu iyahu. Nah. Asani aina majallatul mudarrisu. terisi huruf wilayah. Aina majallah. Aina wa aina. Aina. Ada alif lamnya, baca ainal. Aina mujal, aina majallatul mudarris. Di mana majalah Pak kepala sekolah? Mudarris. Pak mudarris. Mudir atau mudarris? Mudarris. Ya itu mudarris atau mudir? Mudarris. Nah ya kalau mudarris Pak Guru. Nomor berapa? 2. Nomor 7. Nomornya kok 7? Oh, nomor 1. Nomor 1. Kok sudah nomor 2 kok? Oh iya, nomor. Kalau baca. Jadi malu. Hey. Apa itu? Apa itu hu? Iya hu. Majalah mudzakkar mu'annas. Oh, mu'annas. Ayo. Apa itu hu? Iya ha. Artinya apa? Pak, dia. Di mana majalah Pak? Di mana majalah Pak Guru itu? Pak Guru itu majalah itu di bawah. Akto itu. Aku telah memberikan. Aku telah memberikan kepadanya. Memberikannya. Memberikannya kepadanya. Kemirhunya yang kemarin ke Pak Guru. Iya. Boleh dibalik atau itu ha iya hu. Kalau dibalik kayak anak tadi kita ya. Ya kalau kita lihat dari kiwar yang kemarin lebih tepatnya apa domirnya kepada yang orangnya dulu. Atau itu iyaha orangnya dulu baru barangnya. Aina majallatul mudarrisi atau itu iyaha. Kalau dari sisi artikannya ya aku telah memberikannya, memberikan kepada guru itu, memberikan majalah itu kepada dia. Baik. Berarti orangnya dulu baru apa? Barangnya ya. Nah, Salis. Salis. Aina kolamul ukti. Di mana pena saudari itu? Atoi tuha iyahu. Nah. Aku telah memberikannya kepadanya. Nya yang pertama. Yang pertama itu ukti. Pena ya kan. Kalau dari sisi bahasa Indonesia-nya kan penanya dulu tuh. Aku telah memberikan pena itu kepadanya. Tapi bahasa Arabnya orangnya dulu baru barangnya. Atau itu ha iyahu. Terjemahannya aku telah memberikan pena itu kepadanya. Baik. Terus Aina dafatir jama. Aina dafatir fulani. Pak itu Hune kembali kemana? Orangnya dulu. Hanya kembali kemana? Kulap itu berapa orang? Nomornya apa? Nah iya. Iya. Ha, dafatir jamak tidak berakal. Cukup mu'annas. Ha, ta'ituhum. Iya, terus. aina dapatul akhwati aqaitu hunna iya. Nah, aqaitu hunna iya. Terus aina akibatukum aqaituha iya. Di mana tasnya itu? Ku ibuku, aku telah memberikan tasku kepadanya. Sabe. Aina barqiyatan. Aina barqiyata Hamidin. Di mana telegram Hamid? Berapa? Dua. Ya, diarti kan dua, no. Di mana dua telegram Hamid? Atau itu bu dia rumah. Nah. Aku telah memberikannya keduanya. Aku telah memberikan dua telegram itu kepada Hamid. Tadi kalau di sisi penerjemahannya di barangnya dulu baru orangnya. Kalau bahasa Arabnya orangnya dulu baru barangnya. Berkiata taunya musana dari mana ini? Dari sesuatu yang dibuang. Ada alif di situ ya. Nunnya dibuang, kenapa dibuang? Karena dilupakan. Karena menjadi mudhaf, nun musanna. Nun jamak mudzakkar salim itu dibuang ketika menjadi mudhaf. Tamin. Tamu. Aina rasailul mudarrisin. Rasailu. Aina rasailul mudarrisin. Di manakah surat-surat Pak Guru itu, para Pak Guru? Aktoi turun. Iya. Napra al-awwalu. Al-awwalu. Aina kitabul mudir. Aina kitabul mudir. A'taituhu iyahu. A'taituhu iyahu. Tani. Tani. Aina majallatul mudarrisi. Aina majallatul mudarrisi. A'taituhu iyaha. A'taituhu iyaha. Salis. Salis. Aina qalamul ukhti. Aina qalamul ukhti. A'taituha iyahu. A'taituha iyyahu. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Aina dafatirut tullab. Aina dafatirut tullab. A'taituhum iyyaha. A'taituhum iyyaha. Al-Khamis. Al-Khamis. Aina dafatirul akhwat. Aina dafatirul akhwat. A'taituhunna iyyaha. A'taituhunna iyyaha. As-Sadis. As-Sadis. Aina haqibatu ummi. Aina haqibatu ummi. A'taituha iyaha. A'taituha iyaha. Aina barqiyata Hamidin. Aina barqiyata Hamidin. A'taituhu iyahuma. A'taituhu iyahuma. As-Samin. As-Samin. Aina rasailul mudarrisin. Aina rasailul mudarrisin. A'taituhum iyaha. A'taituhum iyaha. As-Samin. Indah ya Abu Sufiyah. Man. Man alamaka yada. Alamaka yada. Yada itu. Yada ta. Alama butuh dua maf'ul. Yada ta. Saya. Artinya. Siapa yang mengajarkan engkau menyetirmu? Yang telah mengajarimu. Boleh. Di sini boleh dhamir muttasil, boleh munfasir. Allamani iyaha akhina. Asani. Asani. Man aksaka handa khatim. Khatima. Khatam. Khatama. Siapa yang memberikan engkau. Telah. Yang telah memberikan engkau cincin ini akai Tuhan. Kok aku yang memberi? Siapa yang memberi? Saudaraku fa'ilnya. Akroni akhi. Membeli apa? Kurang satu maksudnya. Akroni ada pertama akhi. Ganti domir. Akroni hu. I kok hu ya ora iso. Abot iki. Akroni. Nah. Akroni akhi. Atau akroni yahu akhi. Salis. Talib, mata tu'tini hadal kitabi. Ba. Kenapa bi? Padanya hadal mahfud bi kedua. Mata kapan? Kapan kau mengambil? Kan memberikanku. Memberikanku kitab. Ini. Atau mata ini suruh jawab apa suruh? Oh ini jawab ini apa? Suruh jawab ini mas. Apa ini? Ya waktu ti kan mudorek, berarti mudoreknya atau yukti kan? Yukti ini yuktinihi pada oh sapa kapan mata kapan ini mata ya kapan yuktinihi siap kapan kamu kapan kamu memberikanku kitab ini? Jawabannya? Aku memberikan. Uktinihi. Kok ni mana? Kapan kamu memberikan aku kitab ini? Jawabannya? Aku memberikan kamu. Ya kan dari rubah berarti domirnya. Ukti. Uktihi kamu oh uktika uktika apa kita berurung oh uktika hadal ganti domir uktikani uktika kitab itu berakar. Optika hu. Nah, repot. Optika hu. Ba'das sholatis subuh. Seudiani. Baik. Ya. Terus diganti damir munfasil. Damir munfasil. Berarti kan uktikahu. Jadi uktikahu ba'da sholatis subuh. Rabi. Rabi, mata turi ini baik tiga. Maf'ul. Aroyuri memperlihatkan, butuh dua maf'ul. Baik tiga. Kapan kamu melihat? memperlihatkan, bukan melihatkan, melihat, memperlihatkan. Kalau ro'a satu mafulnya melihat. Ini aro memperlihatkan. Kapan engkau memperlihatkan padaku kepadaku rumahmu? Aku akan memperlihatkanmu rumahku, itu kan tinggal di Puri Kahu. Bodan. Baik. Atau? Atau Urika Iyahu. Bodan. Bodan. Nakro. Al-awalu. Al-awalu. Man allamaka qiyadat as-sayyarah. Man alamaka qiyadat as-sayyarah. Allamaniha akhi. Allamaniha akhi. Allamani iyaha akhi. Allamani iyaha akhi. Tani. Tani. Man a'taka hadzal khatama? Man a'taka hadzal khatama? A'tanihi akhi. A'tanihi akhi. A'tani iyahu akhi. A'tani iyahu akhi. Asalis. Asalis. Mata tu'tini hadzal kitaba? Mata tu'tini hadzal kitaba? U'tikahu ba'da salati subhi. U'tika iyahu ba'da salati subhi. U'tika iyahu ba'da salati subhi. Ar-rabi. Ar-rabi. Mata turini baitaka? Mata turini baitaka? Urikahu gadan. Urikahu gadan. Urika iyahu gadan. Urika iyahu gadan. Boleh. Apa tamanya di mana? Sa o ti ka. Nah, labas. Boleh. Tasik tamrin safawiyun. Latihan lisan yaqulu talibun li akhara yuridu fulanan kitabak. Si fulan, anu sebut namanya ya. Ingin kitabmu. Atau daftarok, atau kolamak. Afa u'tihi iyahu, bolehkah aku memberikannya kepadanya? Wa yujibu talibul mas'ulu, pelajar yang ditanya menjawab, na'am, a'tihi iyahu, au la la tu'tihi iyahu. Ya, berikanlah dia kepadanya, atau tidak, jangan kau memberikannya kepadanya. Baik. Ini tugas insyaallah latihan ya buat. Yang ke-10 yusma'u raninul jarasi. Terdengar suara dering lonceng. Bel ya. Raninun masdar ranna yarinnu wa huwa 'ala wazni fa'il. Hati masadir al-af'alil atiyati 'ala wazni fa'il. Ini tugas juga. Cari di kamus, datangkan masdar dari fi'il-fi'il berikut ini atas wazan fa'il. Cari artinya. Al-hadi asyar hati jam'at durj wal khatam. Tugas, datangkan jam'atnya durj dan khatam. Al-rabi asyar hati mudhari wal amra minal af'alil atiyah. Datangkan mudhari dan amr dari fi'il berikut ini. Baik, kita lanjutkan sorok. Masih di iklal ya. Siapa tadi urutannya? Gusman. Hah? Gusman? Marhon. Marhon. Marhon. Iya. Marhon. Asluhu. Marhon. Marhon. Terus? Wa'idha syiatan walam yanzi thumma qabla wasara mar au yu mar thumma mar'a gimana? Wong marko kok jadi mar'a. Marko pun. Marko. Suma illa misla marqan. Lah ya kuwi takokke. Ayo, siapikan. Marhon asalnya marhon. Atas wazan maf'alun. Di ubah diganti wawu menjadi ya karena jatuh terletak. Terletaknya wawu di urutan yang keempat, huruf yang di letak yang huruf keempat dan sebelumnya tidak di dhammah. Maka jadilah mar ayun. Yun. Mar koyun. Terus kemudian di wa'ila dielal seperti marman. Ya ku ini disuruh jelaskan itu. Kamu takut sama itu. Ya kalau mau ringkas ya bisa. Langsung lompat. Kan tadi diisyaratkan seperti mada'an. Terus Abu Usman cari mada'an. Nah, ketika ketemu mada'an seperti itu ngomongnya. Aslinya marhawun atau sesuatu maf'alun, lalu wawu dirubah jadi ya, akan terletak di huruf keempat dan tidak di domes sebelumnya. Jadilah marhoyun. Kemudian, kemudian apa? Cari marman. Dari marman. Marman asalnya marmayun. Tersusun mafalun. Asalnya marmayun itu pakai ya. Banun tanwin itu nun suku jadi marmayun. Kemudian alif dirubah. Ya dirubah jadi alif karena berharokannya dia dan dipakai sebelumnya. Jadilah marman. Kemudian alif dibuang karena bertemunya dua sukun. Jadilah marman. Kemudian tanwin dipindah kepada mim. Dan ubqiyat ditetapkan bentuk ya untuk menunjukkan atas yang dibuang itu adalah ya. Al-Muhim. Terus. Aslu mirhoyun. Batu wau yaan liwuku iha terus Tuma kulibatil wawu alifan litaharrukiha wanfitai maqabla asaro mirkhon. Terus dibuang alif kan bertemu dua sukun. Kemudian wawqiyat suratul alif. Suratul ya. Bidala lati ala anna maktub ya liya. Ruhiya. Masluhu ruhiwa. Anda basmi kuna. Kulibatul waw. Ya. Ditahan ruhiya. qablaha fasara ruhiya. Naam. Ruhiya asalnya ruhiwa. Atas wajan wa'ila diganti waw menjadi ya karena berharokatnya dia dan di kasroh yang sebelumnya apa yang sebelumnya maka jadilah dia ruhiya. Yurha. Der. Vale. Insya Allah teman-teman duitnya masuk amsilah. Warahmatullahi wabarakatuh.